الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilah ya makna la ilaha maknanya adalah nafyan jami'a ma yu'badu min dunillah ya menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Illallahu kecuali Allah yakni menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam ibadahnya fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki ya sebagaimana tidak ada syarikun fi mulki tidak ada sekutu bagi ya atau di dalam kerajaannya tidak ada sekutu bagi Allah ya dalam masalah ibadah sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya yakni tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah tidak ada yang menciptakan alam semesta dan isinya kecuali Allah. Maka demikian pula tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syarih Syekh Al-Fauzan fidhullah ya, al-muallif penulis yakni penulis matan al-usulus tsalatsah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sedangkan pensyarah adalah Syekh Al-Fauzan fidhullah. Beliau berkata qauluhu ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah ay ma'na la ilaha illallah laisa kama yaqulu ahlul batil. La khaliqa wa la raziqa illallah. Makna dari perkataan beliau ya bahwa makna kalimat tauhid itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah maknanya adalah bahwa ini tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang ahlul batin orang-orang yang menyimpang mereka memaknai la ilaha illallah dengan hanya sekedar ini yang harus digarisbawahi sekedar memaknainya dengan la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta dan tidak ada yang pemberi rizki kecuali Allah. Ya. Jadi memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah hanya dengan makna ini, inilah yang salah. Tapi kalau kita tanya, apakah la ilaha illallah bermakna la khaliqa wa la raziqa illallah? Benar, ya. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah ya, maknanya juga mencakup bahwa tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Tetapi kalau disebutkan bahwa makna la ilaha illallah itu sekedar makna ini, enggak ada makna lain. Atau ketika kita menjelaskan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, kita selalu menjelaskannya dengan makna ini kepada masyarakat, kepada orang awam, maka inilah yang salah. Inilah yang salah karena ini hanya sebagian dari tauhid, yakni tauhid rububiyah. Li'anna hadza tauhidur rububiyah. Yuqirru bihil musyrikun. Yang tauhid rububiyah ini ya juga diyakini oleh orang-orang musyrik wahum la yaquluna la ilaha illallah tetapi mereka ya tidak mau untuk berkata la ilaha illallah. Jadi ketika kita melihat kondisinya orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana mereka sangat mengetahui ya bahasa Arab mereka sangat mengetahui makna dari kalimat dalam bahasa Arab ya. Ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak mau tetapi di saat yang sama ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kalau mereka ditanya siapakah Tuhan pencipta mereka ya maka mereka akan berkata bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa mereka tidak memahami kalimat tauhid la ilaha illallah dengan hanya sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang beri rizki selain Allah. Ini adalah ya pengetahuan yang di-share bersama antara orang-orang tauhid dan orang-orang musyrik. Orang musyrik juga meyakininya. Orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maksudnya ya orang musyrik Quraisy mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai rob mereka Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan mereka rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kemudian menjadi meninggi, menjadi sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kepada seorang penyair yang gila? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut syair, penyair, mereka sebut majnun, orang gila. Ya. Dan maka mereka ya ketika menyebutkan di sini alihatina, maknanya adalah ma'budatina, ya sesembahan-sesembahan kami. Ya, li sya'ir majnun ya'nauna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wasafuhu bisy'ir wal junun. Ya, yang dimaksud syair majnun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sifati beliau dengan penyair dan ya gila. Li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, katakanlah ya la ilaha illallah. Wa nahahum an ibadatil asnam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari beribadah kepada berhala. Ya, maka mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau meyakini dan tidak pula juga mau mengatakan. Maka makna la ilaha illallah tidak hanya sekedar ya, tidak ada yang pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tetapi maknanya lebih dalam lagi. Ini yang kita dapatkan faidah dari penolakan orang-orang kaum musyrikin, orang-orang Quraisy, ya. Walamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'al al-alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Ya, yahsabuna al-alihah mutaaddidah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, katakanlah kalian, ya, katakanlah la ilaha illallah, mereka berkata, apakah ya Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan dijadikan Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah suatu yang sangat mengherankan. Ya, mereka heran ketika sesembahan itu hanya diarahkan pada satu satu zat saja. Ya. Maka mereka menganggap alihah itu harus muta'adidah, harus banyak. Ini adalah keyakinan orang Quraisy. Tapi kalau ditanya, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka cuma menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjawab Allah wal Uzza wa Manat. Ya. Fadalla ala anna ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Maka ini membuat kita menyimpulkan bahwa makna dari la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar makna tadi yang kita sebutkan, tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tetapi makna yang lebih ya yang lebih mencakup keseluruhan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau kita maknai seperti ini, maka ini otomatis mencakup bahwa yang berhak diibadahi itulah yang menciptakan kita, yang berhak diibadahi itulah yang memberikan kita rezeki, ya, yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan kita, yang mengatur urusan kita, itulah yang berhak kita ibadahi. Jadi kalau kita maknai dengan makna ini, pertama, selain maknanya memang lebih mencakup keseluruhan makna, yang kedua, ya, penekanan terhadap tauhidul uluhiyah itu lebih ya lebih ditekankan. Dan itulah yang kesyirikan yang paling banyak terjadi itu adalah syirik dalam masalah uluhiyah. Syirik dalam masalah uluhiyah. Sehingga ketika kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna ini, maka ini mencakup ya dua faidah tadi. Walau kana ma'naha la khaliq wa la raziq illallah fa inna hadha yukirruna bihi wa la yumarruna fihi. Seandainya maknanya adalah tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, maka orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy di zaman itu ya tidak akan mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah setuju dengan makna tersebut. Falau kana hadza ma'naha mamtana'u min qawli la ilaha illallah. Kalau itu maknanya, maka mereka tidak akan menolak untuk mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Li'annahum yaquluna idza su'ilu man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah. Karena mereka ketika ditanya, siapakah mencipta langit dan bumi, maka mereka berkata Allah. Idza su'ilu man alladhi yakhluq, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan, man alladhi yarzuq, siapakah yang memberikan rizki, man alladhi yuhyi wa yumiit, siapakah yang menghidupkan dan mematikan, wa yudabbirul arda, yang mengatur bumi, yaquluna Allah, mereka berkata Allah. Hum ya'tarifuna bihadza, falau kana hadza ma'na la ilaha illallah la aqarru bihadza. Mereka mengakui hal ini, ya, maka seandainya makna la ilaha illallah itu demikian, ya, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, la aqarru bihadza. Maka mereka tentu akan, ya, menyetujui hal ini. Lakin, ya, maknaha la ma'budu bihaqqin illallah, akan tetapi makna yang lebih tepat dan lebih syamil, ya, yang lebih luas dan lebih mencakup keseluruhan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Law qulta la ma'budu illallah hadza ghalatun kabir, karena al-ma'budat كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقول لا معبود بحق أو لا معبود بحق إلا الله ثم بين ذلك على لفظ الكلمة. Ya, kalau engkau berkata bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, tidak ada kata bihaqqin di sini, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, maka ini juga salah. Tetapi ini maksudnya salah secara lafad, ya, secara lafad. Kalau kita memaknai la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, kalau kita masih meyakini maksudnya diibadahi, yakni berhak untuk diibadahi, maka ini tidak masalah, ya. Tetapi memang lebih tepatnya adalah ditambahi kata bihaqqin di sini. Yani tidak ada yang berhak, ya. Kata berhak di situ penting, ya. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Karena kalau kata berhak dihapus, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian kita melihat realita, maka kita melihat ada berhala diibadahi, ada matahari diibadahi, ada pohon diibadahi, ada wali, ada syekh diibadahi, ada kuburan diibadahi. Kalau kita memaknai tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, maka konsekuensi logisnya, iltizamnya, ya, konsekuensinya adalah semua yang diibadahi tersebut adalah Allah. Dan ini tidak mungkin. Ta'ala Allahu an hadza. Ya. Maha tinggi Allah dari semua ini. Maha suci Allah dari semua ini. Ya, jadi maksudnya adalah, yakni ini tentunya kalau kita enggak kepikiran itu, maka tentunya enggak masalah, ya. Tetapi ini hanya dari sekedar lafaz saja. Supaya supaya akurat, itu maksudnya, ya. Akan tapi kalau kita menambahkan bihaqqin, menambahkan kata berhak, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka semua yang diibadahi selain Allah itu enggak masuk di situ, karena mereka enggak berhak untuk diibadahi, ya. Intafat al-ma'budatu kulluha, intafatil ma'budatu kulluha, maka hilanglah semua yang diibadahi, ya, tersebut semuanya illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La budda an taqula la ma'budu bihaqqin. Ya. Maka tidak boleh tidak, kalau mau akurat kita harus mengatakan la ma'budu bihaqqin. La ma'buda, ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tsumma bayyana dzalika 'ala lafdzil kalimah. Kemudian beliau menjelaskan kalimat-kalimat. Kalimat per kalimat. La ilaha yani kalimat-kalimat, yani kata berkata, ya. La ilaha an-nafyu, la ilaha, tidak ada, ya, zat yang berhak diibadahi. Lihat, berarti penerjemahannya langsung otomatis, ya. La ilaha berarti tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah an-nafyu, ini adalah penafian, menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama dari kalimat tauhid. Rukun kedua, illallahu, kecuali Allah. Hadza itsbatun lil ubudiyyati lillahi wahdahu la syarika lah. Ini adalah penetapan, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Fala ilaha illallahu tashtamilu ala nafyin wa itsbatin. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah mencakup nafyu dan itsbat, mencakup penafian dan penetapan. Wala budda fit tauhid minan nafyi wal itsbat la yakfil itsbat wahdahu. Maka tidak boleh tidak dalam tauhid itu harus ada penafian dan penetapan. Tidak boleh penetapan saja, la yakfi al-itsbatu wahdahu wa la yakfi an-nafyu wahdahu. Dan tidak juga ya tidak boleh hanya penafian saja. Bal la budda minan nafyi wal itsbat kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billah. Ya, akan tapi harus ada penafian dan penetapan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Maka di sini lihat ya, ada penafian, ada penetapan. Yakfur bit-taghut, kafir terhadap tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud tauhid? Tauhid itu adalah ya orang yang diibadahi. Ya, definisi ringkasnya gitu ya. Ada definisi yang lebih lebih bagus ya, tapi kita dalam mendefinisikan ya, kita sebaiknya tidak terlalu seperti orang-orang mantik, ahlul mantik. Kalau orang-orang mantik, definisi itu harus precise, harus akurat, harus jami' mani', istilahnya ya, jami' mani', harus menggabungkan dan ya, menghalangi, menggabungkan semua yang masuk dalam definisi tersebut, menghalangi semua yang tidak masuk dalam definisi tersebut. Jadi harus jami' mani'. Tetapi ya metode yang benar dalam mendefinisikan adalah ya bagaimana supaya orang itu bisa paham. Bagaimana orang itu bisa ya tasawwur, bisa menggambarkan sesuatu yang ingin kita jelaskan tersebut. Ya, walaupun dengan definisi yang sederhana, ya, tidak akurat, tetapi bisa memahamkan itu sudah cukup. Atau bahkan memberikan contoh, itu sudah cukup. Ya, hanya memberikan contoh, bukan definisi berarti. Itu sudah cukup. Menyebutkan taksim, ya, kategori-kategori atau pembagian-pembagian dari hal yang ingin kita definisikan tersebut, itu sudah cukup. Nggak perlu terlalu ya saklek seperti di ilmu mantik. Ini bidang ilmu tersendiri, ilmu mantik, bidang ilmu tersendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, orang pintar tidak perlu ilmu mantik, orang bodoh tidak paham ilmu mantik. Jadi, apa faedahnya untuk belajar? Orang pintar nggak perlu ilmu mantik untuk memahami Quran dan Sunnah. Orang bodoh nggak paham ilmu mantik. Tetapi, ya, kita ambil jalan pertengahan. Ya, mantik tetap diperlukan untuk dipelajari dalam rangka kita mempelajari kitab fikih yang di situ banyak istilah mantik. Tapi ini untuk bukan untuk pemula, ya, ini untuk menengah ke atas. Ya. Nah, itu pendapat yang ana lebih condong. Belajar mantik tidak masalah kalau tujuannya untuk memahami ya kitab-kitab yang penulisnya banyak menggunakan istilah-istilah mantikiyah, istilah-istilah mantik. Seperti itu Tuhfatul Muhtaj, ya, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak istilah mantik, banyak sudut pandang mantik. Tetapi ya, ana sebutkan di sini, jangan terlalu terbawa arus pemikiran ala atau style mantik. Ya, karena kalau tidak maka akan membuat kita yakni ya membahas yang tidak perlu, ya, membahas yang tidak perlu. seperti misalnya ya, ketika para ulama menyebutkan kata membahas kata fikih, apa definisi fikih? Ada ulama yang mendefinisikan al-ilm, ada ulama yang mendefinisikan al-ma'rifah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasaba min adillati at-tafsiliyah. Ada yang mendefinisikan pakai ma'rifah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasaba min adillati at-tafsiliyah. Ada yang mengatakan fikih itu ilmu, ada yang mengatakan fikih itu ma'rifah, ya. Bedanya adalah ilmu itu yakin, ma'rifah itu bisa dzon, bisa yakin. Nah, kemudian setelah membahas fikih definisinya ilmu dan ma'rifah ya, dan bedanya ilm dan yakin dan dzon, maka butuh untuk menjelaskan apa itu yakin, apa itu dzon, definisinya. Tapi dijelaskan definisi dari dzon, Setelah menjelaskan definisi tentang zon, ya, maka harus mendefinisikan, ya, karena zon itu terkait yakin dan zon terkait dengan pikiran manusia. Maka harus menjelaskan apa definisi fikir, pikiran, apa definisi pikiran. Harus definisi yang jamak mane. Harus definisi yang bersifat akurat, presisi, jamak mane. Apa definisi dari pikiran, fikir. Al-fikir berkaitan dengan al-akal. Ah, harus mendefinisikan juga. Ya, apa itu definisi al-akal? Apa itu akal? Ya. Ya, ada banyak ulama berpendapat. Ya, dan banyak versi dan seterusnya. Banyak perbedaan pendapat di masalah takrifat tersebut. Ya, jadi ini adalah karena kita terlalu terbawa arus dengan pemikiran mantikiyah. Ya, padahal kalau kita tanya, ya kalau kita bilang, antum paham nggak apa itu akal? Orang paham semua, insya Allah ya. Orang pintar langsung paham, orang bodoh juga paham gitu loh. Nggak perlu antum definisikan terlalu, terlalu presisi, akurat, al-akal, al-mais, ya, yumayyiz syai', ya, dan seterusnya, al-fikr. Ya, ya, yakni harakatun nafas fi halil manzur, yakni harakatun nafas min al mafkur, ya, dan seterusnya. Itu kira, biasanya para ulama mendefinisikan fikr itu demikian. Jadi kalau kita, padahal kalau kita bilang ke orang, apa itu yang dimaksud, apa, antum paham nggak apa yang dimaksud dengan pikiran, berpikir, orang paham semua, insya Allah. Ya, jadi jangan terpengaruh pemahaman atau style, ya, style. Kita belajar mantik karena kita mendapati kitab-kitab para ulama dipenuhi dengan istilah mantik. Bukan diri kita sendiri menjadi ahlul mantik. Baik. Kama qala ta'ala faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sama sekali. Maka ini juga mencakup an-nafyu wal itsbat. Falau qulta Allah ilahun, hadza la yakfi. Kalau engkau berkata Allah itu adalah ilah, maka ini tidak cukup. Allatu ilah wal 'Uzza ilah wa mana ilah kullu asnami tusamma aliha. Ya, kalau engkau berkata bahwa Allah itu ilah, ya, Tuhan atau sesembahan, ilah itu sesembahan, ya, lebih tepatnya terjemahannya yang mendekati gitu ya, sesembahan, maka ini enggak cukup karena Allat itu sesembahan, disembah. Al-Uzza, ya, sesembahan. Mana juga sesembahan. Maka semua berhala itu disebut aliha, sesembahan. Fala budda an takuna la ilaha illallah, fala budda minal jama' bainan nafyi wal itsbat hatta yatahaqqaqa at-tauhidu wa yantafiya asy-syirku. Maka tidak boleh tidak engkau harus berkata la ilaha illallah. Ya, jadi tidak boleh hanya berkata Allahu ilah. Allah itu ilah. Ya, tidak boleh karena ini ya tidak menafikan bahwa bisa jadi ada selain Allah yang juga ilah, itu maksudnya ya. Jadi harus ada penafian dan penetapan. Kalau penafian saja, maka itu ateis. La ilah, tidak ada sesembahan. Ya, itu ateis berarti. Kalau penetapan saja, maka musyrik. Allahu ilah, bisa jadi musyrik maksudnya. Ya, bisa jadi musyrik. Karena orang musyrik mengatakan Allah adalah ilah, Al-Lat ilah, Al-Uzza ilah, Manat ilah. Maka harus digabung penafian dan penetapan. La ilaha illallah. Tidak ada, ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang itu berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menerjemahkan yang lebih akurat sehingga makna tauhid bisa tersampaikan secara utuh. Fala budda minal jama', tidak boleh tidak harus ada penggabungan antara nafyu dan itsbat sehingga tauhid itu bisa ditegakkan dan syirik bisa dinafikan. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu sebagaimana yang Allah jelaskan di Al-Qur'an. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini matan usul salafah yang di atas ini. Ya, Idqala Ibrahim li abihi wa qawmi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau ibadahi tersebut, apa yang engkau sembah tersebut. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku, maka sungguh dia akan memberikanku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan tauhid tersebut sebagai kalimat yang tetap ada, yang tegak, ya, setelah beliau, di keturunan-keturunan beliau, la'allahum yarji'un, ya, agar mereka bisa kembali kepada tauhid yang lurus. Yani Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkannya, mengajarkannya, ya, tentunya Nabi Ismail juga nabi, mereka mengajarkan kepada anak keturunannya, kepada kaumnya, dan seterusnya, sehingga ya tauhid itu selalu didakwahkan dan diajarkan, sehingga sampailah datang zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni tauhid itu masih ada, cuma hanya segelintir orang saja yang masih meyakini dan mengamalkannya. Orang-orang hanif di zaman jahiliyah cuma segelintir. Ada ulama yang mengatakan Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW itu termasuk di antara orang yang segelintir tersebut, yang masih berlandaskan pada ya agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim, yakni tauhid, yakni Islam. Baik, kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau berkata, khairu ma yufassarul Quran Al-Quran. Khairu ma yufassirul Qur'ana al-Qur'anu. Ya, ini bisa dibaca demikian. Ya, khairu ma yufassirul Qur'anu al-Qur'anu. Bisa dibaca demikian. Yang paling baik untuk menafsirkan Al-Qur'an itu adalah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka tafsir itu cabang bidang yang bidang tersendiri, yang juga sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari. Insya Allah kalau kita punya waktu, insya Allah kita juga akan menyentuh bidang tafsir. Ya, ini juga salah satu bidang yang sangat anda sukai, usul tafsir dan ulumul Quran. Ya, tentunya antum ingat anda pernah bikin daurah Indonesia Bertauhid, matan Kashful Basair, ya, Fikhtisari Muqaddimati Syekhil Islam fi usul tafsir. Kashful Basair, ya, menyibak ilmu dengan meringkas Muqaddimah Syekhul Islam dalam bidang ilmu usul tafsir. Dan tafsir itu bisa dilakukan dengan, yang paling utama adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah cara yang paling utama. Dan di antara ulama yang para ulama, para mufassirun, para ahli tafsir, mereka ketika menulis sebuah kitab tafsir, mereka thoriqahnya berbeda-beda. Cara penulisannya berbeda-beda. Manhaj penulisannya, bukan manhaj akidah, bukan. Manhaj penulisannya berbeda-beda. Ya, manhaj akidahnya tentu juga berbeda-beda. Ya. Ada ahli bid'ah juga, ada yang menuliskan tafsir. Di antara kitab tafsir yang paling bagus dalam metode, menggunakan metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran adalah kitab Adwa'ul Bayan karya Syekh Asyingkiti rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Al-Amin Asyingkiti. Karena Asyingkiti itu banyak. Ya, ulama Syanakitoh istilahnya. Jamak dari Asyingkiti. Syanakitoh itu banyak. Itu di antara keberkahan, ya, kalau di sebuah daerah banyak memproduksi para ulama, akhirnya kita juga punya istilah untuk jamak dari orang-orang yang menisbatkan ke daerah tersebut. Orang yang menisbatkan ke daerah tersebut namanya Asy-Syinkiti. Jamaknya Asy-Syanakithah. Maka Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti itulah yang Asy-Syinkiti yang dimaksud penulis dari kitab Adwa'ul Bayan. Penulis juga kitab Muzakirat Usul Fiqh dan kitab-kitab lainnya, ya. Salah satu guru Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, Dan salah satu ulama yang hafalannya, ya, Masya Allah. Maka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah metode yang paling utama. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Ya, maka ini di antara metode menafsirkan Al-Quran yang menggunakan nukilan, ya, yang menggunakan nukilan. Kalau menggunakan istihad dan istimbat, maka itulah yang disebut dengan menafsirkan dengan akal. Ya, menafsirkan dengan akal ini ada dua kategorinya, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji maksudnya akal yang dimaksud adalah istihad, istimbat, ya, bukan bukan akal, bukan akal-akalan gitu ya. Tapi kategori yang tercela maksudnya menafsirkan dengan akal, yakni akalnya dia sendiri yang bertentangan dengan syariat. Ya, inilah yang banyak terjadi di kalangan ahlul bidah. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal mereka sendiri. Maka kalau kita mau memaknai atau memahami makna la ilaha illallah, maka coba kita lihat sebuah ayat di Al-Quran tentunya, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menafsirkan makna kalimat tersebut. Itu maknanya. Khairu ma yufassirul Qur'ana Al-Qur'anu. Ya, hal terbaik yang bisa kita gunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri. Fala ilaha illallahu fassaraha Allahu fil Qur'an. Maka la ilaha illallah telah Allah tafsirkan sendiri di Al-Qur'an. Itulah mengapa itu paling utama, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah, yang menafsirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ya. Dan ini juga berlaku bagi penulis, ya, bagi orang yang menulis. Orang terkadang orang menulis matan kemudian dia menulis syarahnya sendiri. Banyak sekali seperti Mukhtasar Tahrir karya Ibnu Najjar, beliau bikin syarahnya sendiri, ya, Syarah Al-Qabil Munir. Atau misalnya, ya, sebelumnya kitab sebelumnya di mana Ibnu Najjar sangat berpegang pada pada kitab tersebut, yaitu kitab Tahrirul Manqul Tahdzibu Ilmil Usul karya Syekh Al-Mardam. Beliau menafsirkan, beliau mensyarah sendiri kitab tersebut dalam kitab At-Tahbir, ya, dalam kitab At-Tahbir Syarhu Syarhu Tahrir, ya. Maka kitab At-Tahrir ini karya Al-Mardawi itulah yang diringkas oleh Ibnu Najjar menjadi Mukhtasarut Tahrir. Jadi ada At-Tahbir, yani ada At-Tahrir, ada kitab At-Tahrir karya Al-Mardawi. Kemudian At-Tahrir disyarah oleh penulisnya sendiri Al-Mardawi dalam kitab At-Tahbir. At-Tahrir ini yang tadi kemudian diringkas oleh Ibnu Najjar menjadi kitab Mukhtasarut Tahrir, kemudian disyarah sendiri oleh Ibnu Najjar dengan syarahnya judulnya Syarhul Kawkabil Munir. Ya. Kemudian juga kalau itu di kitab itu kitab-kitab usulul fiqh. Kalau kitab fikih misalnya, ya, Muntahal Iradat, Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar juga Al-Futuhi. Beliau syarah kitab beliau sendiri dalam kitab yang berjudul Ma'unatu Ulil Nuha. Ma'unatu Uli An-Nuha. Ya. Dan sebagaimana berkata ulama, Sahibul Bait Adro. Ya, An-Ghairi, ya. Jadi orang penghuni rumah itu lebih mengetahui isi rumahnya daripada orang lain. Wa dzalika fi qawlil Khalil alaihi salatu wassalam. Maka ayat mana yang bisa kita gunakan untuk menafsirkan la ilaha illallah, ya, itu ada pada ayat yang menyebutkan perkataan Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fi ma dzakarallahu anhu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan. Ya. Banyak sekali menukil perkataan. Seperti di sini menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau bahkan menukil perkataan orang kafir, menukil perkataan Firaun, menukil perkataan iblis. Ya. Maka ini menunjukkan kalau kita mengucapkan kalimat kufur tapi tujuannya adalah untuk menukil, maka tidak masalah. Ya. Sebagaimana kita sudah pahami, mengucapkan kalimat kufur itu haram, ya, nggak boleh mengucapkan kalimat kufur, nggak boleh. Tapi ya apalagi kalau mengucapkan kalimat kufur dengan sembari meyakini maknanya, ini berarti jelas kufur gitu ya. Kalau mengucapkan kalimat kufur tapi bercanda, itu juga nggak boleh, itu juga kufur. Mengucapkan kalimat kufur tapi cuma bercanda saja, bersenda gurau, just a joke man, gitu ya, nggak boleh. Sebagaimana perkataan orang-orang, it's just a joke, ya, maka itu juga tidak boleh. Itu kufur, ya, itu juga kufur. Tetapi kalau mengucapkan kalimat kufur dalam rangka menukil, Fir'aun berkata, kemudian dikatakan perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala ya menukilnya di Al-Qur'an. Menukil perkataan iblis, menukil perkataan ahlul bid'ah, menukil perkataan orang-orang musyrik, menukil perkataan liberal, menukil perkataan para zindik, menukil perkataan para munafik, juga tidak mengapa, ya, juga tidak mengapa. Hah? Jadi karena tujuannya adalah untuk menukil, menyatakan apa yang mereka katakan, menyampaikan kabar bahwa mereka mengatakan kalimat itu. Demikian pula, tidak mengapa untuk memberi contoh. Seperti misalnya, contoh dari kufur ya, dengan lisan adalah perkataan ketika seseorang berkata begini dan begitu. Emang itu nggak masalah. Ya, walaupun orang tersebut mengucapkan kalimat kufur gitu ya. Tapi dalam rangka memberi contoh, nggak memberi pelajaran, dalam rangka memberi pelajaran seperti apa kalimat yang menunjukkan kekufuran. Seperti apa ya kita katakan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekufuran. Contohnya ketika ya kita mencela beliau dengan kalimat, kemudian disebutkan kalimat itu nggak masalah karena itu memberi contoh, karena itu mengajarkan akidah yang benar. Ya, dalam rangka, dalam konteks mengajarkan akidah yang benar. Gak boleh kita kemudian ketika ustaz kita menerangkan, ketika guru kita menerangkan, ya seperti ketika seseorang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa beliau adalah begini dan begitu. Gak boleh kita kemudian, antum baru saja mengatakan kalimat kufur, ustaz. Gak boleh ya. Oke, ini ya, yakni ini dalam rangka memberi contoh, dalam rangka ya menukil. Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan kekufuran di Al-Qur'an. Maka itu hukumnya tidak mengapa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Hadza nafyu. Ini adalah penafian. La ilaha. Ini sama seperti statusnya sama seperti la ilaha pada kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha penafian, maka ini ditafsirkan sebagai perkataan ya, ini ditafsirkan dengan perkataan Nabi Ibrahim innani bara, sesungguhnya aku berlepas diri, illa allazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Maka ini statusnya sama seperti illallahu pada kalimat tauhid la ilaha illallahu. Ya, jadi ada penafian dan penetapan. Fahadhil ayah tafsiru makna la ilaha illallahu tamaman. Maka ayat ini ayat surat Az-Zukhruf ya. Ayat ini adalah tafsir dari kalimat tauhid la ilaha illallah secara utuh. Taib. Masih agak banyak ya. Ini tanggung kalau kita lanjutkan. Dan Anda sedang tidak fit, maka insya Allah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Insya Allah kita berhenti sampai sini ya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.